sembunyi, amarah tersekat dalam lengga dada, duka haru biru. Lelaki tua rambut merangkang, menyuruh ke pinggul buka dus bekas. Ada yang tertinggal, campur tanah bongkara. Oh, yang ia beringas mengumpat-umpat. Satu-satunya harapan bertahan hidup hanya percuma. Habis nafas di ujung ramadan, rebah tuntas berkalang kanan. Oh, ia, ia beringas mengumpat-umpat. Oh, ia, ia mengharap satu saat.